إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada siang hari ini kita, walaupun agak terlambat sedikit atau sebentar, bisa kembali melanjutkan ta'lim yang akan kita baca masih bersama kitab Al-Bid'atu Dhawabituha wa Atharuha Sayyi'u Fil Ummah. Bid'ah, tentang bid'ah, ketentuan-ketentuannya dan pengaruh buruk terhadap umat dan pengaruh buruknya terhadap umat. Untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk ke halaman berikutnya dalam kitab ini. Sampai nomor berapa? Halaman berapa? 17. Bab baru. Ya. An-nahyu an mujalasati ahlil bid'ah. Bab yang ke-17, bagi antum yang punya kitab coba dilihat, mudah-mudahan bermanfaat. An-nahyu, bab yang ke-17 atau bab di halaman 17 adalah tentang an-nahyu, larangan an mujalasati ahlil bid'ah, dari bermajlis dengan ahlul bid'ah. Waqad jaa'a 'an 'adadin min 'ulama'i at-tabi'in annahyu 'an mujalasati ahli al-bid'ah wal ahwa', wa dhalika khawfan min ay yu'athira sahib al-bid'ati aw ay yu'athira sahib al-bid'ati fi jalisihi, li'anna ar-rasul alayhi salatu wa salam qad hatha 'ala ikhtiyar al-jalis as-salih wa hadhara min jalis as-su'i wa mathala huma bi hamil al-miski أو بائع المسك ونافخ الكير، فالجليس الصالح كبائع المسك، إما أن تشتري منه أو يعطيك أو تشم منه رائحة طيبة. Waqad jaa'a 'an 'adadin, sungguh telah datang pernyataan-pernyataan dari beberapa ulama tabi'in. Sudah ada kalam ucapan dari ulama-ulama salaf, semisal ulama di zaman para tabi'in. Tentang apa? Tentang hal yang berkaitan dengan an-nahyu, adanya larangan dalam agama kita, larangan dari bermajlis dengan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Ahlul bid'ah yakni orang-orang yang menyimpang dalam hal syubhat, ahlul ahwa adalah orang-orang yang menyimpang dalam hal syahwat, mengekor hawa nafsu. Apabila disebut dengan satu kalimat ahlul ahwa, masuk pada badannya dua-duanya. Kalau disebut ahlul ahwa secara mutlak, masuk padanya ahlul bid'ahnya dan juga masuk padanya pelaku dosa. Yang biasa kita tahu bahwa penyimpangan itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, penyimpangan yang berupa syubhat, hal-hal yang rancu-rancu, yang batil tapi dikatakan hak, ini syubhat. Atau yang kedua, penyimpangan itu berupa syahwat, yang berupa syahwat-syahwat manusia, di mana syahwat-syahwat ini berkaitan dengan hawa nafsu, maksiat, adzunub, kabair. Bisa difahami hadirin? Nah, itu semuanya terdapat nas dari Al-Quran dan juga nas dari hadis dan juga ucapan para sahabat dan para tabi'in dan ulama ahlu sunnah sampai hari ini. Sehingga larangan untuk bermajlis bersama mereka itu adalah bagian dari syariat Islam. Bisa difahami hadirin? Bagian dari syariat Islam. Seperti adanya larangan minum khamar, larangan makan daging babi. Larangan itu memang ada nasnya dalam syariat, hukumnya ada. Demikian pula dengan larangan bermajlis dengan ahlul bid'ah atau bergaul dengan para pendosa, ini pun bagian dari syariat. Yang saya maksudkan dengan ini, penegasan seperti ini, apabila ada anggapan bahwa sikap ini adalah sikap yang dicetuskan oleh orang-orang yang salafi garis keras. Kalau salafi garis lembut, enggak seperti itu. Ada bahasa seperti itu, kaum muslimin. Ini batil. Ini perihalnya bukan lembut, keras atau apa. Ini perihalnya bab kewajiban beragama. Di antara salah satunya haram untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Anda tidak suka dengan bab ini, berarti Anda melanggar kewajiban dalam syariat. Karena Anda melanggarnya dalam bentuk Anda malah justru bermajlis dengan ahlul bid'ah atau bermesraan dengan orang-orang yang menyimpang, sehingga tidak ada pengingkaran terhadap mereka. Ini menyimpang dari aturan agama. Bisa difahami hadirin? Kemudian beliau sebutkan alasannya, wadzalika khaufan min ayyu athira sahibul bid'ati fi jalisihi. Hal itu dikarenakan, kenapa dilarang kita untuk bermajlis dengan ahli bid'ah? Hal itu dikarenakan khaufan, ada rasa takut, ada kekhawatiran. Kekhawatiran dari apa? Dari pengaruh yang muncul dari sahibul bid'ah kepada teman-teman duduknya, teman-teman semajlisnya, teman-teman sepergaulannya. Jadi jelis di sini adalah teman baik satu majlis atau perkawanan, pertemanan. Bisa melalui obrol-mengobrol, dunia maya atau dunia nyata, chatting, ya, BBM-an, atau masuk grupnya mereka. Ini termasuk jadi kalimat jelis. Ya, walaupun tidak pernah bertemu dalam satu majelis, tapi itu adalah jelis, termasuk pertemanan. Yang ahlul bid'ah itu dengan sebab pertemanan itu bisa mempengaruhi dengan pengaruh yang buruk terhadap siapa saja yang bergaul bersama mereka. Bisa difahami hadirin? Sehingga hati-hati, antum jangan membuka-buka webnya ahlul batil, membuka situsnya ahlul batil, jangan. Antum memang walhamdulillah tidak pernah bermajlis bersama mereka, tapi ketika biasa membaca artikelnya mereka, hal itu akan memberikan pengaruh. Lambat laun akan ada perubahan, yang kemudian jadilah hawa nafsu itu bercokol, dalam hatimu, walaupun secara kenyataan tidak pernah bermajlis. Bisa difahami hadirin? Lianna Rasul alaihi salatu wassalam, dikarenakan Rasul alaihi salatu wassalam qad hatha, sungguh beliau telah menganjurkan, beliau telah memberikan dorongan kepada kita semuanya, ala ikhtiyaril jalisis salihi, untuk memilih teman-teman yang saleh, memilih majlis-majlisnya orang-orang yang saleh, memilih bergaul dengan pergaulan orang-orang yang saleh. Wa hadzara, dan sungguh Rasul telah memperingatkan, min jalisi su', dari bergaul, bermajlis, berkumpul dengan orang-orang yang jelek. Bermajlis itu bisa pengertiannya duduk dalam satu tempat bersama mereka, berkerumun yakni bahasa kitanya, atau bermajlis itu bisa bermuduk termasuk dari lembaganya mereka, anggotanya mereka bisa termasuk, ikut paguyubannya mereka. Sengerti paguyubannya baik, dadak melu, ya akan ketularan, Pak. Ini sudah tahu di situ sarangnya ahlul batil, kamu ikut serta, tapi kan cuma sekedar ikut-ikutan tok. Oh, tidak bisa, itu pun dilarang, karena hal itu akan mempengaruhimu. Nabi sudah memberitahukan hal itu dalam hadisnya. Wa matsalahuma bihamilil miski wa ba'il miski. Kemudian Rasulullah memberikan penggambaran, perumpamaan, permisalahan tentang keduanya. Tentang teman-teman yang saleh itu penggambarannya seperti apa? Kemudian tentang teman-teman yang buruk itu seperti apa? Beliau sudah menggambarkannya. Dan penggambaran ini penggambaran yang hakiki. Penggambaran yang sesuai dengan kenyataan. Beliau mengatakan bihamilil miski wa ba'il miski. Nah, beliau telah memberikan gambaran yang jelas orang yang baik, orang yang saleh. Kita kalau bergaul bersama mereka seperti orang yang membawa minyak wangi, atau bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi. Demikianlah Rasulullah menggambarkan teman yang buruk, teman yang maksiat, pendosa, ahlul batil, ahlul ahwa. Ini kalau kita bergaul dengannya seperti kita duduk di samping pandai besi yang membakar besi, yang mengeluarkan bau dan bisa memercikkan cahaya, atau bukan cahaya tapi apa? Api. Fal jalisus salih, maka orang yang baik, yang saleh, berteman dengan orang yang saleh itu seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Dua kemungkinan atau tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, imman tashtari minhu, bisa jadi engkau membeli minyak wangi itu darinya, sehingga kamu punya minyak wangi. Ya. Ayodiyaka, atau bisa jadi dia akan menghadiahkanmu, memberikanmu, bisa satu botol, atau bisa sedulitan, ya, dapat dari dia. Atau yang paling minimnya adalah tasyummumin, engkau bisa mencium aroma wangi, bau yang semerbak, yang menimbulkan kesenangan hati dengan mencium bau yang wangi tersebut. Artinya engkau bisa digolongkan termasuk orang yang saleh, atau engkau bahkan menjadi bagian orang yang saleh, atau bahkan engkau menjadi orang yang salehnya, pemilik minyak wangi itu. Bisa dipahami hadirin? Ini. Wa majlisus su', adapun bergaul dengan teman-teman yang buruk, seorang perempuan bergaul dengan wanita yang mutabarrijah, bersolek, ya, yang menampakkan auratnya, yang dia na'udzubillah min dzalik bergoda ganti pasangan, pacar ini pacar itu, yang dia hanya mementingkan glamor duniawiah tanpa sedikit pun memperhatikan tentang aturan agama, hal ini adalah termasuk jali sisu, teman yang jelek. Penggambaran Nabi adalah seperti kita duduk di samping pandai besi. Imma ayyahruka thawbak. Kemungkinan pertama, kata Nabi, dia bisa membakar bajumu. Ya, engkau duduk di sampingnya dalam keadaan dia sedang membakar besi yang berkarat untuk dipukul, ya, dibikin sebuah hasil karya tersendiri, maka percikan api itu bisa membakar tubuhmu, ya, bisa membakar bajumu. Wa imma antasyum minhu raihatan karihatan, atau engkau bisa mencium darinya bau yang tidak enak. Ini penggambaran dari Nabi SAW, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Buyu' dan juga Imam Muslim. Riwayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimil jami'an adalah menunjukkan bahwasanya agama kita memperhatikan sekali tentang pergaulan, dan diantara sebab seseorang itu bisa baik adalah karena dia memperhatikan pergaulan. Hadis ini menunjukkan ke sana. Ya, karena itu waikum muslimin, di dunia sekarang ini harus hati-hati. Berteman itu diteliti, berteman di kampung, berteman di sekolahan, berteman di dunia bisnis, berteman di dunia kelembagaan, berteman apapun. Masa-masa sekarang ini masa-masa yang banyak orang yang jeleknya dibandingkan dengan orang yang baiknya. Sehingga kalau kita kok, mengapa sih kamu berteman milih-milih nasnya ini? Kan beberapa orang tidak mau, ya, berteman itu bebas-bebas saja, supel saja, dengan siapapun boleh, jangan milih-milih. Itu malah pernyataan yang salah. Malah justru yang namanya berteman itu milih-milih. Dan itu adalah anjuran, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami hadirin? Ya. Kalau tidak malah milih, malah hal itu menyelisihi sunnah. Ya. Wa kana sahibul bid'ati, demikian juga keadaannya ahlul bid'ah. Imma ayyakdhifa fi qalbika bid'atahu bitahsinihi iyaha, wa imma ayumarrid qalbak wa yu'limah. Begitu juga ketika seorang bergaul dengan ahlul bid'ah, beberapa kemungkinan diantaranya adalah imma ayyakdhifa fi qalbika bid'atahu. Kemungkinan pertama, ahlul bid'ah yang menjadi temanmu itu bisa memasukkan ke dalam hatimu tentang bid'ahnya. Ngantuk mas? Uduman monggo. Beretakan ngemil, malam itu ngemilan ya pak. Biasanya nek ngemil kan mboten ngantuk ya. Ini nek wis warek turu pak ngomala-mala. Ini kemungkinan pertama. Yakni ahlul bid'ah tersebut akan mudah sekali memasukkan pengertian kebid'ahannya ke hatimu. Dengan cara apa? Bitahsinihi iyaha. Dengan cara ahlul bid'ah ini memaparkan bid'ahnya sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang dianggap baik ini. Dan ini adalah model-model ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah itu lihai wa kaum muslimin. Sudah kita lewati dalam kitab Lamdul Manthur. Yang namanya al-bid'ah itu di awal fi budui majlisihi, di awal majlisnya itu tidak akan mungkin untuk menyebutkan tentang bid'ahnya, apalagi mengatakan sesat terhadap bid'ahnya. Tidak. Fi budui majlisihi, di awal-awal majlisnya, orang ini akan berbicara dengan ayat, akan membacakan hadis Nabi, bahkan dia bisa menukil ucapan ulama ahlu sunnah seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang terkenal. Dia mampu menukil ucapannya ulama di zaman sekarang ini karena tersebar di berbagai macam buku. Nukil itu tanpa kamu sadari, kamu menyangka dia itu berhujjah, kamu menyangka dia itu bersama Syekhul Islam Taimiyah dan ulama ahlu sunnah di zaman sekarang. Ternyata setelahnya dia memasukkan racun bid'ahnya dalam keadaan kamu masih menganggap itu baik. Maka masuklah bid'ah itu ke dalam hatimu tanpa terasa. Bisa difahami hadirin? Wa imma, atau kemungkinan kedua, ayyumar ridha qalbak wa yu'limahu. Kemungkinan yang kedua adalah membuat sakit terhadap hatimu. Uyulimahu, dan membuat penderitaan, menyakitkan, tersiksa hatimu. Maksudnya bagaimana? Orang yang tadinya sudah berjalan di atas manhajus salaf, mengenal betul bahaya bid'ah, mengenal betul larangan melakukan bid'ah, itu ketika dia bermajlis dengan al-bid'ah, itu menjadi bingung. Menjadi apa? Bingung. Kenapa? Karena apa? Minimalnya akan ada kesan, al-bid'ah juga masih berhujjah kok. Afalannya kayak juga loh. Nah ini dia. Apalagi kalau sudah masuk pada rinci-rinci pembahasan yang kamu tidak tahu ilmunya. Al-bid'ah bisa memasukkan racun syubhat. Di saat itu Anda menjadi galau, menjadi bingung. Di saat itulah berarti hatimu telah berpenyakit. Yang kesimpulannya adalah KB-KB juga salafi kok. Kesimpulan ini pernah dengar tidak, Pak? Ya kaya salafi ke salafi, bedanya cuma nekaiman dan ya bisa menerima pihak lain. Nekaiman natos, tostem, atos temen. Saya pernah ngajar, karena memang suaranya keras. Suaranya keras, isinya juga nyelkit mungkin ya. Dikasih label Ustaz Tostem, Atos Temen sama mereka. Tapi enggak apa-apa. Enggak masalah. Dan itulah dia dakwah kita. Nah, orang yang kondisinya dia tidak memperhatikan larangan bermajlis dengan ahlu bid'ah, itu akan terkena penyakit. Penyakitnya adalah apa? Mengatakan ahlu bid'ah juga masih ada kebaikannya, ini penyakit. Menyatakan ahlu bid'ah itu bertingkat-tingkat, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang ringan. Sehingga kalau kita bergaul itu cari ahlu bid'ah yang ringan-ringan. Loh, bid'ah kok ringan, enteng. Baranglah ada yang berat, ada ringan. Bid'ah itu dolalah. Bisa difahami hadirin? Ini penyakit. Yang penyakit-penyakit ini, kadangkala dia merasa tersakiti, galau, bingung, pusing, masih mending. Ini masih mending, masih bisa dinasihati. Nek orang katakan kebablasan kronis. Kalau sudah dia kebablasan, sudah tidak bisa diatasi lagi. bisa dipahami hadirin, ini yang dimaksudkan dengan al-bid'ah itu bisa menyebabkan sakit terhadap hatimu. Kenapa? Karena kata beliau, lima tushahidu min amalihi wa tasma'u min aqwalihi min al-umuril mukhalafati lisyar'i. Hal itu dikarenakan hal-hal yang kau saksikan, lima itu syahid, hal-hal yang kau saksikan dari perbuatan-perbuatannya ahli bid'ah dan dari ucapan-ucapan yang kau dengarkan dari kalimat-kalimatnya ahli bid'ah. Minal umur mukhalaf li syar'i, dari perbuatan dan ucapan yang menyelisihi syariat. Kaum muslimin rahimani wa jami'an, seseorang ketika dia melihat ahli bid'ah, dia akan menyaksikan kesungguh-sungguhannya mereka dalam beribadah. Ya. Khawarij pandai baca Quran, sholat malam, sering puasa, jenggoten, ya, jidatnya hitam-hitam, kepengennya berjuang fisabilillah, ucapannya kepengennya ini dan itu. Yang seperti ini bisa menipu tidak? Bisa. Akan ada sebuah kesimpulan. Wongnya main-main loh. Ibadahnya pada mempeng. Malah disebut teroris. Nah sudah mulai. Orang yang seperti ini sudah terkena. Terkena pengaruhnya mereka kaum khawarij. Dikarenakan pengaruh melihat amalan yang ada pada mereka. Yang melihat jamaah tabligh, jamaah tabligh itu orangnya tawadu, tawadu. Ini. Mengundi-undi. Wah, bos. Tanpa minta bantuan dari masyarakat. Tanpa minta dibayar secara ikhlas keliling-keliling. Pakai pakaian yang nyunah. Ini. Dakwah kemana-mana. Jamaah tabligh hebat tanpa pamrih. Akan terpengaruh. Tidak peduli di dalamnya terdapat kebatilan keyakinan, tidak peduli di situ terdapat penyimpangan manhajiyah, tidak peduli di situ ada syirkiyatnya. Mereka menyembah kubur, mereka lebih mendahulukan kuburannya tokoh mereka daripada Mekah dan Madinah. Mereka ini kaum muslimin tidak dilihat, yang dilihat zahirnya. Oh, nak mereka wengi-wengi pada nangis. Seguken. Bukan segunen, Pak. Pating seguken. Nangis. Tengah malam. Tahajud. Hebat. Dari sisi sini, nyawa kaum muslimin rahim jami'an. Itu menipu umat. Karena itu, orang yang bermajlis dengan al-bid'ah mudah tertipu. Karena apa? Faktor pertama, melihat ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Faktor yang kedua, mereka mendengarkan untian-untian, mendengarkan keterangan-keterangan yang biasa disilakan oleh mereka dengan lafaz bayan, ya, bayan subuh, bayan maghrib, yang dibacakan apa? Fadlul amal, ya, atau yang lainnya. Terkesima orang mendengarkannya, kabe-kabe anak dalile, padahal dalilnya yang palsu, yang mungkar, yang lemah. Mereka itu enggak peduli tentang itu. Sing penting ana dalile. Walaupun palsu. Itu mereka. Maka kaum muslimin jami'an. Hal ini berbahaya. Hal ini disebabkan karena dia melanggar aturan agama. Yaitu apa? Adanya larangan. Berduduk dengan majlis. Duduk di majlisnya al-bid'ah. Ini dilanggar oleh dia. Ketika hal ini dilanggar oleh dia. Dengan dia nekat tetap mau mendatangi majlisnya al-bid'ah atau orang-orang yang terkena syubhatnya, maka dia lambat laun akan terkena pula pengaruh-pengaruhnya. Sampai sini bisa difahami hadirin. Kalau demikian, dilarang dalam agama kita untuk kita bermajlis dengan mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, maka kalian akan tersentuh oleh api neraka. Condong di sini adalah pengertiannya bergaul bersama mereka. Condong di sini pengertiannya simpatik, memuji, menyanjung, membenarkan mereka. Atau di sini bergabung menjadi bagian dari orang-orang yang zalimin. Ini dilarang dalam agama kita. Ya. Kita lanjutkan. Walihada qala al-hasanu. Oleh karena inilah berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, la tujalis sahiba hawa, la tujalis sahiba hawa, fayakrifu fi qalbika ma tatabahu alih fatuhlik, atau fatahlik, fatuhlik ya, atau tukhalifuhu fayumridu qalbak. Jangan kamu duduk dengan sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Jangan kamu duduk, bergaul, berteman, bermajlis dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena kalau kau bergaul bersama mereka, ahlul ahwa itu akan yakwifu, akan menancapkan, akan menusukkan pada hatimu ma tatabahu, apa yang dia selama ini ikuti. Ya, ini kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebidahan, penyimpangan. Hal-hal itu akan disetrumkan ke kamu, akan dipengaruhkan kepadamu, akan dihujamkan kepadamu. Maka binasalah kamu di saat itu. Engkau tidak terima, ya tukhalifu, engkau menyelisihnya, engkau menentangnya, tetapi tetap hal itu membuat sakit dalam hatimu. Umpamanya ikhwan, antum datang ke majlisnya ahli bid'ah, datang di awal antum sudah tahu ini ahli bid'ah, tapi long kebri-kebri maning yes, ya tekanilah. Datang dia, alasannya macam-macam. Alasannya sing aku nak kena guru dagang tok, dodolan. Ada yang alasannya ini ada teman yang saya ingin dekati, sehingga dia mengorbankan diri untuk datang ke majelis ahli bid'ah. Macam-macam alasan-alasannya. Ada yang mengatakan lah saya kan tahu yang ceramah ini ahli bid'ah, masa saya akan terpengaruhi. Nah, wong hebat sini kibak, percaya diri terhadap dirinya sendiri. Pada ujungnya kaum muslimin, dua kemungkinan. Yang pertama akan terpengaruhi dengan bid'ah dan jadilah dia ahli bid'ah. Atau kemungkinan yang kedua, kamu menolak dakwahnya ahli bid'ah tadi. Wah aku tidak percaya, tetap orang percaya. Tetapi karena kamu duduk di situ satu jam, untian kalimatnya bid'ah itu tidak semuanya salah, ada benernya. Karena dia masih muslim, menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, dan itu digunakan untuk menipu agar orang menyangka dia di atas al-haq. Dibawakan hadis Nabi, dibawakan riwayat Bukhari Muslim, dibawakan kitab ulama. Itulah cara mereka menipu. Kamu awalnya sudah nolak, wah bid'ah, tapi hanya mulai kendoa, tapi kau gimana dan masuk akal, kayak salafi jangan, oh yes, akhirnya kamu bingung. Minimalnya kamu akan terkena syubhat, Ini dia. Kamu mengatakan, lah saya sih mengingkarinya. Tapi dalam hatimu tetap meyakini, teringkari sing salah, sing bener ya ora. Kenang penyakit niku Pak. Ya. Lama-lamon sing bener niku njenengan betul-betul benarkan. Ternyata yang kamu benarkan itu adalah syubhatnya yang paling berbahaya yang kamu tidak bisa membantah. Kamu anggap benar padahal itu batil, mengerikan. Akhirnya kamu terjerumus pada membenarkan yang batil gara-gara kamu jahil menyangkanya baik. Resiko tidak loh? Resiko. Wa'anhu. Wa'anhu yakni dari Al-Hasan Basri. Sebuah ungkapan dari ucapan dari Imam Hasan Basri. La tujalis sahiba bid'atin. Janganlah kamu duduk bermajlis dengan sahiba bid'atin. Yumridu qalbak, maka ahlul bid'ah ini akan membuat sakit terhadap hatimu. Kalau tadi ucapannya pertama, secara umum beliau mengatakan la tujalis sahiba hawa. Kalau sekarang lebih khusus, beliau mengatakan la tujalis sahibal bid'ah. Karena duduk bersama mereka ini merusak hati. Merusak hati. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, disebutkan dalam kitab Tauhid dan yang lainnya, inna minal bayanin la sihran. Sesungguhnya dari penjelasan itu terdapat sihir. Inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya dari sebuah penjelasan itu terdapat sihir. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang tadinya sudah antipati dengan dia mau mendengarkan argumentasi, alasan, ungkapan, penjelasan dari lainnya itu bisa terpengaruhi sampai pada tingkatan tidak antipati, bahkan mau menerima. Ini letak sihirnya. Yang namanya sihir itu bisa merubah hati. Yang tadinya benci menjadi senang. Ilmu apa itu Pak? Ilmu pelet. Ya. Ilmu pelet. Atiwalah. Membikin orang yang tadinya benci dibikin menjadi cinta. Ini sihir. Demikian pula ahlul bid'ah dalam mengungkapkan berbagai macam makalah-makalahnya, di tengah-tengah itu terdapat sihir. Yang anda tadinya antipati bisa dibikin untuk kemudian suka, kemudian menerima, dan jadilah anda bagian dari mereka. Ini bisa sekali, wa'alaikum muslimin. Bisa sekali. Hati itu lemah. Al-qulubu da'ifah. Wasyubuhu qattafah. Yang namanya hati itu sangat lemah. Dan syubhat itu menyambar-nyambar bagaikan kilat. Orang yang lemah mudah tersambar. Qala Abu Kilabah wa an Abi Kilabah qala la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum fa inni la aminu an yakhmisukum في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. Dari Abu Kilabah beliau mengatakan la tujalisu, janganlah kalian duduk-duduk bersama ahlul ahwa, wa la tujadiluhum, dan janganlah kalian berjidal, berdebat, adu argumentasi tukar pikiran bersama mereka, jangan. Kenapa? Fa inni la amin, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman. An yakhmisukum, untuk mereka ahlu bid'ah itu menceburkan kalian ke dalam kesesatannya mereka. Ini. Wa labbisu alaikum, dan aku tidak merasa aman kalau-kalau ahlu bid'ah itu akan mengkaburkan, merancukan, membuat tidak jelas hal-hal yang kalian tadinya telah ketahui, hal-hal yang tadinya kalian yakini, hal-hal yang tadinya kalian pegangi, itu bisa menjadi pudar dan melemah dikarenakan kamu duduk bersama ahlul bid'ah. Bisa dipahami ya hadirin? Mudeng mboten jenengan? Sing ngantuk mudeng? Nah. Yang di sini para bapak ngantuk ya. Dikhawatirkan para ibu lebih ngantuk lagi. Karena enggak berhadapan langsung. Nah. Ini bukan tuduhan. Ini kenyataan? Oh bukan, don enggak. Ini cuman apa harapan supaya jangan ngantuk lah, gitu. Kadangkala kan nek ora keton gurune, ora keton iki lah, kan gitu. Ketutup tembok maning wak. Nah, yang di sini saja depan ana ngantuk. Nah, yang di sana selonjor bak medang lah ning ngene. Jadi taklim itu ekom semin waktunya singkat. Cuman karena memang menjelang siang sehingga membuat ngantuk. Tetapi mudah-mudahan walaupun ngantuk kita husnudzon faham. Ya. Di balik ngantuknya terdapat konsentrasi. Entah konsentrasi ngapain, Pak? Ya konsentrasi ngantuk. Qala Ayyub an Abi Kilabah, berkata Ayyub dari Abu Kilab, wa kana wallahi minal fuqaha'i dzawil albab, dan beliau ini yakni berkata Ayyub tentang ulama yang bernama Abu Kilabah, Ayyub As-Sikhtiyani, mengatakan tentang al-Imam Abu Kilabah, apa penilaiannya Imam Ayyub tentang Abu Kilabah. Beliau mengatakan wa kana, beliau ini, beliau siapa? Abu Kilabah ini, wallahi demi Allah, minal fuqaha, beliau termasuk orang yang faqih, yang dalam ilmunya, dzawil albab, yang memiliki pemikiran yang cerdas. Pemikiran yang cerdas itu diantara bentuknya adalah apa? Melarang manusia duduk dari ahlul bid'ah. Kenapa? Karena dua kemungkinan tadi. Yang pertama adalah ahlul bid'ah akan menceburkanmu ke dalam bid'ahnya mereka. Atau yang kedua, ahlul bid'ah akan membuat rancu kembali dan akan membuat engkau terkaburkan, terbingungkan dengan prinsip-prinsip yang kalian sudah ketahui. Wa nuqala, kita lihat lagi, dan masih ucapannya beliau, inna ahlal ahwa'i ahlal dhalalatin, inna ahlal ahwa'i ahlal dhalalatin, wala ara masirahum illa ilan nari, sesungguhnya ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, mereka itu adalah bolalah, adalah orang-orang yang bolalah, yang sesat. Wala ara masirahum, dan aku tidak melihat tempat kembali mereka kecuali ke neraka. Aku tidak melihat tempat kembalinya mereka kecuali ke neraka. Dan ini ungkapan yang tegas kaum muslimin, menunjukkan bahwa semua bid'ah itu adalah dolalah. Semua bid'ah itu adalah dolalah. Dan semua dolalah itu finar. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Sehingga kalau ada bid'ah yang menyatakan adanya bid'ah sana, itu betul-betul menyelisih manhaj salaf. Menyelisih nas Al-Quran wa sunnah dan akal para sahabat. Dan juga para tabi'in. Di antara ucapannya beliau ini. Kalau seandainya ada bid'ah yang hasanah, konsekuensinya dia harus meyakini bid'ah tersebut diterima. Lawan hasanah? Nggih, mboten, Pak? Nggih. Lah apa sih fungsinya ahli bid'ah bersungguh-sungguh untuk memasukkan faham bid'ah itu tidak semuanya bolalah, tetapi ada yang hasanah. Fungsinya, fungsinya adalah mereka melakukan bid'ah, tetapi bid'ah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau seandainya mereka mengatakan semua bid'ah itu tidaklah semuanya dolalah, diperjuangkan adanya bid'ah hasanah, ada bid'ah hasanah, tapi walaupun hasanah tetap tertolak. Ya, gua ngapa pak? Maksudnya kalimat? Ya. Ahlu bid'ah itu begitu getol memasukkan virus yang mengatakan bid'ah itu tidak semuanya dolalah, ada yang hasanah. Apa itu yang hasanah? Bid'ahnya mereka. Kalau sudah mengatakan hasanah, kemudian dipaksakan untuk dianggap bahwa bid'ah yang hasanah ini diterima Allah SWT. Dengan konsekuensinya berikutnya adalah apa? Kalau ada bid'ah yang diterima oleh Allah dikarenakan itu hasanah, berarti tidak semua ahlul bid'ah finnar. Bisa difahami hadirin? Ya. Ini melanggar ayat dan hadis yang banyak. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya faham itu adalah faham yang sesat. Tetapi kalau antum duduk di hadapan mereka, ya kawan, pembahasan ini mereka sangat apa memperjuangkannya. Sangat-sangat memperjuangkannya. Sehingga tidak kami berikan rekomendasi untuk antum duduk di hadapan ahlul bid'ah. Coba-coba. Apa iya? Jangan. Ya, jangan, ya kawan. Syubhatnya sangat kental. Yang belum tentu antum tahu ilmunya dan bisa membantahnya. Padahal dalam bidang apa? Yang biasa sering kita dengar, bid'ah itu semuanya dolalah, tidak ada yang hasanah. Tapi antum bisa nanti mengatakan ada yang hasanah jikalau bermajlis dengan mereka. Wa nuqa, masih ucapannya beliau, mabtada rajulan bid'atan illa istahalla as-sayf illa istahalla as-sayf. Tidaklah seorang pun membuat sebuah bid'ah kecuali pada ujungnya dia akan menghalalkan pertumpahan darah. As-saif ini maksudkan adalah pertumpahan darah, yakni pedang. Dia akan menghunuskan pedang untuk menumpahkan darahnya kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena bid'ah itu adalah hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu itu hawanya syaitan. Dia ketika sudah mengikuti hawa nafsunya, maka akan mengkafirkan semua pihak yang berbeda dengannya. Tidak pandang bulu. Apakah memang betul yang dikafirkan itu telah kafir, ataukah yang dikafirkan itu masih muslim? Seperti Khawarij, Syiah, dan semua sekte al-bid'ah pada ujungnya adalah mengkafirkan yang tidak bersama mereka. Beda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah mengkafirkan orang yang memang seharusnya dikafirkan secara syar'i. ada kaidah-kaidahnya, ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Ahlul bid'ah tidak berani mengkafirkan orang walaupun dia melakukan kekafiran, karena ada pembahasan kufrun duna kufrin. Seorang perbuatannya kufur, tetapi orangnya belum tentu dihukumi kafir. Apalagi penyelisihan-penyelisihan yang berikutnya dan berikutnya. Dia memang menyelisihi sunnah, tetapi untuk sampai tingkatan mengkafirkannya, ahlu sunnah sangat berhati-hati, tidak berani. Dia dikatakan sebagai ahlu bid'ah, karena dia melakukan bid'ahnya. Tidak semua ahlu bid'ah itu kemudian dikatakan sebagai mubtadi, hati-hati. Bisa jadi dia dikatakan sebagai orang yang simpatisannya, pengikutnya, awamnya. Masing-masing orang dihukumi secara syar'i, bukan dihukumi dengan hawa nafsu. Adapun kalau ahli bid'ah takarannya hawa nafsu. Bahwa kasing orang disenangi, wis, kafir. Begitulah mereka. Cara bermainnya dalam beragamanya mereka. Qala Ayyub Asakhtiyani annahu kana yaqul mazdada sahibu bid'atin istihadan illa izdada bu'dan min Allah wa kana yusammi ahlal bid'i khawarij wa yaqul innal khawarij ikhtalafu fil ismi wa ijtama'u 'ala as-sayf. Berkata al-Imam Ayyub Asakhtiyani anu kana yaqul, bahwasanya dulu al-Imam Ibnu Asakhtiyani al-Imam Abu Kilabah mengatakan, atau beliau Ayyub Asakhtiyani dulu mengatakan, mazdada sahibu bid'atin istihadan, tidaklah ahlul bid'ah itu semakin bertambah sungguh-sungguh dalam melakukan kebid'ahannya, illa izdada bu'dan min Allah, kecuali hal itu semakin bertambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu bid'ah korajin itu semakin jauh dari Allah. Ahlu bid'ah koaktif itu semakin jauh dari Allah. Wa kana, dan beliau memberikan nama ahlu bid'ah semuanya adalah khawarij. Ahlu bid'ah dari semua sekte dan aliran itu hakikatnya semuanya adalah khawarij. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, innal khawarij ikhtalafu fil ism, sesungguhnya kaum khawarij itu beda-beda dalam nama, namun mereka semuanya sama dalam perihal bolehnya menumpahkan darah sesama umat Islam. Yang terlebih dahulu mereka menghukumnya sebagai apa? Kafir. Seperti yang terjadi di negeri Irak sana, di ISIS, di mana mereka membunuhi kaum muslimin di Suriah. Kaum muslimin di sana dibunuhi, dibantai dengan anggapan mereka telah kafir, walaupun masih sholat, walaupun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah, walaupun ini walaupun itu, dikafirkan. Akhirnya mereka berujung pada pembantaian, anarkisme, ya, kriminalisme, kerusakan, teror, inilah mereka. Ya, yang lebih naas, perbuatan mereka itu diselubungi dengan Islami. Ya. Yang berikutnya, Wan Yahya bin Katsir. Dari Yahya ibn Kathir qala, idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fahud fi tariqin akhar. Apabila engkau bertemu, akan berjumpa dengan ahlu bid'ah dalam satu jalan, akan berpapasan dengan ahlu bid'ah di satu jalan, maka hendaknya engkau mengambil jalan yang lain. Sampai seperti ini ya kaum muslimin, dalam menjaga sunnah dan ahlu sunnah sampai setingkat seperti ini. Kalau antum mau berpapasan dengan orang yang ahlu bid'ah, cari jalan lain. Kenapa? Ini jangan disepelekan. Ini terjadi wa kaum muslimin. Terjadi di kalangan ikhwan-ikhwan kita. Ada seorang yang terkena penyakit hizbi. Kenal dulu bersama kok bareng. Ya, terkena penyakit MLM. Mutalawin la'ab makir. Atau terkena penyakit sururiyah halabiyah. Kenal. Papasan di jalan. Sambil mengatakan assalamualaikum dan senyum. Itu hal yang seperti nekomisimin bisa menyebabkan terbukanya hubungan kembali dengan dia. Dan ketika kamu juga memberikan respon baik, maka kamu akan segera didatangi dan akan dimasuki syubhat-syubhat oleh dia. Bisa dipahami hadirin? Ya. Tetapi kalau Anda menghindar, ya ada orang ini, si fulan, lari dia. Antum lari, cari jalan lainnya. Si fulan ini tahu, oh, si A ini berarti sudah tidak ada lagi kemungkinan pintu untuk saya masuki. Karena sikapnya tegas. Bisa dipahami hadirin? Ya. Atau minimalnya akan merusak. Antum ikhwan ahlu sunnah berpapasan dengan seseorang yang telah menyimpang, diketahui oleh orang lain dari kalangan ikhwan, akan memuncul kepertanyaan, loh, kedene tesi kambi kaya, padahal cuma sekedar apa? Papasan. Tetapi orang menyangka Anda bersama orang yang telah menyimpang ini. Bisa dipahami hadirin? Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah adzan belum? Belum. Jam berapa adanya? 5 menit lagi. Ini jamnya Abu Ubaid kelebihan. Wa bima sabaqa lana min aqwalul ulama yatabayyan lana anna al mujalasat li al ahli al bid'i takhtalifu an da'watihim ila al khairi wa bayan al haqqi lahum wa munadharatihim li ibtal shubahihim an hadha min al amr ma'ruf min al munkar wa asm min usul al da'wa lil Allah azza wa jal amara Allah bihi fi kitabi azza wa jal fa qala wa altakum minkum ummatun yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Surah Al-A'raf. Kita terjemahkan wa bima sabaqa lana dan hal-hal yang telah kita lewati barusan dari ucapan-ucapan para ulama tentang larangan bermajlis dengan ahlul bid'ah, yatabayyan lana, dan ini jelaslah bagi kita apa itu, bahwasanya bermajlis dengan ahlul bid'ah itu berbeda, takhtalif, hal itu berbeda dengan apa, mendakwai mereka untuk berpegang teguh dengan al-khair, dan itu berbeda dengan usaha menjelaskan al-haq di hadapan mereka, usaha untuk membantah kebatilan-kebatilan syubhatnya mereka. Berbeda. Dua hal ini berbeda. Dua hal apa, Bapak? Dua hal itu, yang pertama adalah datang ke majlis ahlul bid'ah dalam rangka untuk menimba ilmunya, dalam rangka sebagai pendengar. Ini yang dilarang. Tetapi kalau kamu datang kepada ahlul bid'ah dalam rangka menyampaikan al-haq dan dalam rangka untuk menjelaskan al-haq, membantah syubhat-syubhatnya mereka ketika Anda mampu, maka hal ini adalah boleh. Lian hada, dikarenakan hal ini, yang kedua, mendakwai dan menasihati serta menjelaskan al-haq di hadapan al-bid'ah, ini masuk pada bagian al-amr ma'ruf wa nahyan munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang dia munkar. Wa wasmin sulid da'wati ila Allah, dan yang namanya al-amr bil ma'ruf wa nahyi al munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, ini adalah aslun min usuli dakwah ilallah. Ini adalah prinsip di antara prinsip-prinsip dakwah, mengajak umat untuk beribadah kepada Allah. Amarallahu bi kitabi, Allah perintahkan hal ini dalam Al-Qur'an. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaknya di antara kalian ada beberapa orang yang mengajak kepada al khair, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Untuk perhatikan kaum muslimin, bedanya ada beberapa orang dengan dalih saya akan menasihati, saya akan mendakwahi, akhirnya masuk ke kancahnya mereka, akhirnya masuk dari bagiannya mereka, akhirnya dia sebagai penguat ahlu bid'ah itu. Ini kejadian. Dalih utamanya saya akan menasihati, saya akan menegur dari dalam. Kalau dari sekarang ini belum bisa, kita belum apa-apanya kok. Masuk dulu kepada mereka, masuk dulu bagiannya mereka. Nanti kalau sudah ada kemungkinan untuk menasihati, untuk merubah, nanti akan dirubah dari dalam. Ini menyelisih manhaj salaf. Penyelisihannya dari sisi mana? Penyelisihannya dari sisi larangan bermajlis dan bergabung dengan ahli bid'ah. Dia telah melanggarnya. Yang kedua, dengan dia masuk ke dalam lembaga ahli bid'ah tersebut atau yayasan ahli bid'ah tersebut, maka orang akan menganggap Anda termasuk bagian dari mereka dan akan dijadikan sebagai pembenaran. Ustaz si fulan juga gabung sama yayasan ini kok. Nah ini. Dan yang ketiga, ketika Anda sudah masuk di dalamnya menjadi pembina atau menjadi ustaz atau kepala apa di dalamnya, divisi dakwah atau yang lainnya, ketika yayasan itu atau partai itu atau lembaga itu terdapat keinginan yang keinginan itu melanggar syariat, Anda tidak punya kekuatan untuk merubahnya. Ini. Anda sudah tidak bisa lagi untuk berbicara. Anda bagian dari mereka. Pelok, ngerti pelok pak? Wis kakean gaji. Mikir-mikir. Nah, karena wis kepenak gaji ya 12 juta sebulan. Ngono aku macam-macam ya hilang gie. Waduh. Sudah terjerat. Sehingga yang namanya mendakwai ya didakwai. Jangan bagian dari mereka. Datangi kasih tahu ilmu. Bila mana itu bermanfaat. Kalau tidak jangan. Fadzakir inna fadzikra. Berikan peringatan. Jikalau peringatan itu bermanfaat. Kalau seandainya tidak. Jangan. Malah resiko. Nasihati tidak mesti datang ke sana. Nasihati di majlis alim. Nasihati melalui buku-buku. Bisa. Fakat ikhwan. Bisa difahami? Sehingga jangan sampai ada di antara kita kena syubhat, saya kan dalam rangka menasihati si A, kemudian malah justru antum yang ternasihati, yang akhirnya antum ingin mengajak dia mengikuti dakwah salafi, malah antum yang terbawa untuk ikut dakwah sururi. Nah, itu terjadi ya kan. Ana membuktikan itu sendiri. Ada beberapa orang Allah takdirkan ikut ngaji di halaqahnya kita dari sururi. Kita sampaikan manhaj. Ada ikhwan yang percaya diri, saya akan dekati si fulan ini, saya akan terangkan al-haq kepada dia. Lambat laun ketika fitnah tersebut, fitnah semakin gencar, si fulan sururi ini tidak lagi nongol di majelis kita karena dia tahu. Dan ikhwan kita sudah terlanjur terbawa oleh dia. Karena apa? Melanggar prinsip larangan bermajlis dengan ahlul bid'ah. Alasannya menasihati. Ternyata dia malah justru yang ternasihati dan terbawa oleh dia kepada bid'ahnya.